que te pian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berserang-serang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian berbahagia. Chandra, nyupa lapa. Terima kasih, bos. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian berbahagia. Rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian berbahagia. Terima kasih. Kita main lagi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.